Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Masih pada pembahasan tentang ma la yansarif minal asma. Kita ambil beberapa bait. As-sarfu tanwinun ata mubayyinan. As-sarfu tanwinun ata mubayyina. Ma'nan bihi yakunu al-ismu amkana. Sharaf adalah tanwin yang datang menjelaskan satu makna yang dengannya satu isim menjadi kokoh keisimannya. Fa alifu ta'nitsi mutlaqan mana' sharaf alladhi hawahu kaifa ma waqa'. Alif ta'nits secara mutlak menghalangi isim dari sharaf, ya, atau menghalangi sharafnya isim yang hawahu meliputinya bagaimanapun keadaannya. Wa za'ida fa'lan fi wasfin salim min an yura bi ta'i ta'nitsin khutim. Dan juga menghalangi pula dua tambahan yang ada pada fa'lan alif dan nun pada wasf, ya, pada sifat yang selamat dari didapati, ya, akhirnya dengan ta'u ta'nits. Wa wasun wa wasun nasliyun wa waznu af'ala mamnu'a ta'nitsin bi ta'ka ashhala. Wasf yang asli bersama dengan wazan af'ala itu dihalangi mamnu' at-ta'nitsi bi ta, ya, ka ashhala. Kemudian juga yang berikutnya yang menghalangi sharaf dari isim adalah wasfun asli, wasf asli di atas wazan af'ala yang terhalang muannatsnya dari ta. Ka ashhala, seperti ashhala. Ashhala adalah ikhtilat sawadil 'ain bi zarqah, bercampurnya warna hitam pada bola mata dengan warna apa? Zarqah, biru. Wal ghiyanna 'arib al wasiyyah ka arba'in wa 'arib al ismiyyah wal adhamu al qaidu li kaunihi wudi' fil asli wasfan insirafuhu muni' wa ajdalun wa akhyalun wa af'a masrufatun wa qad yanalna al man'a ilghalah, abaikanlah wasfiyah yang sifatnya 'arib, tidak dipandang, seperti arba'in, ya, maka dia munsharif. Juga abaikanlah ismiyah yang arid, maka fal adham al qaid, al adham dengan makna al qaid, likaunihi wudih fil asli, karena pada asalnya diletakkan untuk wasf, insirafu muni', maka dia mamnu' min as-sharaf. Wa ajdalun, kemudian ajdalun, wa akhyalun, wa af'a, semuanya masrufah, wa qad yanalna al man'a, kadang ketiganya yanal al man'a, terkenai juga al man'a min as-sharaf, al man'a min as-sharaf. Akhyala itu ta'ir akhbar ala janahihi nuqad, burung yang berwarna akhbar, akhbar hijau, ala janahihi nuqad, tapi pada sayapnya ada titik-titik yang berwarna lain. Kemudian wa man'u 'adlin ma'a wasfin mu'tabar fi lafdhi musannan wa thulatha wa fi lafdhi mazna wa thulatha wa ukhar. Kemudian juga yang menghalangi dari sharaf adalah 'adl, menghalangi sharaf bersama wasf yang mu'tabar, ya, yang dianggap, yang dipandang pada lafaz mazna, thulatha dan juga ukhar. Wa waznu mathna wa thulatha kahuma min wahidin li arba'in faly'lama. Wazan mathna yaitu wazan maf'al wa thulatha fu'al kahuma, maka seperti kedua wazan ini, yes, kahuma adalah seperti keduanya dari mulai bilangan 1 sampai 4 faly'lama, maka hendaknya diketahui. Nah, sekarang kita masuk ke bait berikutnya, wakunnya. وكن لجمع مشبه ما فاعلا أو المفاعل بمنع كافلا. Jadikanlah mafa'il, ya, lijam'in mushbihin, ya, untuk jamak yang menyerupai, saya ulangi, wakun, dan jadikanlah, ya, kafila itu sebagai apa? Mansub mana isimnya kun? Anta. Kafilan sebagai apa? Khabar, ya. Hendaknya engkau menjadikan wakun anta kafilan, hendaknya engkau menanggung, gitu ya, menjadi penanggung. li jam'in mushbihin mafa'ila. Untuk jamak asli menanggung sharf manu' min as-sharf. Asal gini wa kun kafilan bi man'in gitu. Li jam'i mushbihin mafa'ila awil mafa'ila gitu. Wa kun kafilan bi man'in gitu. Li jam'i mushbihin mafa'ila awil mafa'ila. Sehingga terjemahnya hendaknya engkau menjadi penanggung ya al-man' min as-sharf bagi jamak yang menyerupai wazan mafa'ila atau wazan mafa'ila. Paham ya? Aslinya apa? Kun kafilan biman'in li jam'in. Jadilah engkau atas jamak yang menyerupai mafa'il dan mafa'ila kafilan biman'in, menanggung man'u al-man' min as-sarfnya. Maksudnya jadikanlah, hendaknya engkau menjadikan apa? Jamak yang di atas wazan mafa'il dan apa? Al-mafa'il mamnu' min as-sarf. هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع. Inilah illah yang ketiga yang ia bersendiri menghalangi isim dari sharaf setelah dua yang telah lewat, yaitu alif ta'nits apa? Mamdudah dan maqsurah. Yang ketiganya ini sighah muntahal jumu'. Wa hiya al-jam'u al-mutanahi, yaitu jama' al-mutanahi, yang mana bentuk-bentuk jama' yang lain itu kalau sudah dijamakkan dengan bentukan ini maka sudah berakhir, tidak bisa lagi dijamakkan. Ya. Disebutkan itu dalam catatan kaki. Aw sighah atau nama lainnya sighah muntahal jumu'. Masummit kadzalik li'annaha la tujma'. Disebut demikian karena ia tidak boleh dijamakkan setelah itu. Kemudian wasaqalat bil man'i li'anna fiha 'illataini. Sighah muntahal jumu' bersendiri dalam menghalangi isim dari sharaf karena pada sighah muntahal jumu' ada dua illah. Yang pertama illah yang kembali kepada lafaz lafziyah, yakni bi khurujihi 'an sighil ahadi fil lafzi, dengan keluarnya bentukan jamak tersebut dari bentuk-bentuk mufrad 'an sighil ahadi fil lafzi, ya, dari bentuk-bentuk mufrad pada lafaz. Maksudnya tidak ada bentukan mufrad yang sewazan dengan jamak ini. Ya. Ini sudah sering kita ulang kan seperti ini kan? Ya. Kayak seperti rusul. Rusul ini jamak. Tapi ada enggak bentuk mufrad yang sewazan dengannya? Ada unuq. Iya kan? Apa lagi? Tubul. Iya kan? Rijal ini jamak, naksir. Tapi ada yang sewazan dengannya dari bentuk mufrad, kisa. Iya kan? Humrun dari ahmar. Ada enggak bentuk mufrad yang sewazan dengannya? Ada. Kuflun. Ghurafun bentuk jamak. Ada enggak yang sewazan dengannya dari bentuk mufrad? Ada. Surad. Iya. Hijaj sama ni hijaj, jamak taksir. Ada enggak bentuk mufrad yang sewazan? Ada. Ainab. Qatla. Jamak dari apa? Qatil. Iya, ada enggak yang sewazan dengannya dari bentuk mufrad? Ada. Salma. Iya. Kemudian juga sibiyah. Ada enggak? Ada. Qirbah. Adapun sighah ini, sighah muntahal jumu', tidak ada bentuk mufrad yang sewazan dengannya. Nah, ini diposisikan sebagai satu illah yang kembali kepada lafaznya, bentukan lafaznya. Idza nadhira laha fil ahad, karena tidak ada yang sebanding yang semisal dengan sighah muntahal jumu' pada bentukan-bentukan mufrad. Dan yang dimaksud di sini adalah sa'iru jumu'i taksir lil kasrah. Fana dulu. Jangan tulis, bukan itu. Idna nadhira laha fil ahad. Karena tidak ada yang sebanding dengannya pada bentukan-bentukan mufrad. Bukan itu tadi. Kemudian illah yang kedua yang ada pada sighah muntahal jumu' adalah, ada yang belum terbaca ya? Oh, ada yang kelihatannya. illa nadhira laha fil ahad, karena tidak ada yang seimbang sewajan dengannya pada bentukan mufrad wa fil hukmi, dan juga pada hukum. Ya. Li'annaha la tusaghghar, karena sighamul taljumu' tidak bisa ditasghir. Ya, ala lafdhiha, pada lafadznya. Wa la tujma' taksira. Ya, tidak bisa juga dijamakkan dengan taksir. Ya. Kalau sudah dijamak, kalau enggak jamak ini sudah tidak bisa lagi. Jamak taksir kan ditafsir tidak bisa. Ya. Kemudian ilah yang kedua yang kembali kepada makna adalah dalalatuha 'alal jama'. Penunjukan sihh mentang jumu', ini kepada jama' dan jama' adalah cabang dari apa? Dari mufrad, ya kan? Cabang dari mufrad. Waqila, ada juga yang mengatakan ilah yang kembali kepada maknanya adalah hadhi dalalatun 'ala ta'nits. Id kullu jam'in mu'annathin wa ta'nith min al-'ilal al-mani'a li-sarf. Ya. Hadhihi dalalah. Ini adalah penunjukan kepada ta'nith. Id kullu jam'in mu'annath, karena setiap jam' mu'annath, wa ta'nith min al-'ilal al-mani'a li-sarf. Allah alamin, yang kedua maksudnya apa ya? Ya. Awalnya kan bidalalati 'alal jam', karena dia menunjukkan kepada jam'. Kemudian di sini waqila hadhihi dalalah 'ala ta'nits, ada juga yang menjawab ila ma'nawiyahnya, penunjukan kepada ta'nits katanya. Id kullu jam'in mu'annats, karena kan setiap jam' mu'annats, wa ta'nits min al-'ilal. Id kullu jam'in mu'annats, ya keliru. Id kullu jam'in mu'annatsun, dikarenakan setiap jamak itu ada dihukumi mu'annats. Paham? Setiap jamak dihukumi mu'annats kan, jamak taksir. Wa ta'nits min al-'ilal al-mani'a li shorf, sedangkan mu'annats adalah di antara illah yang menghalang izin dari sorof. Paham kan yang kedua? Jadi kalau illah yang kembali kepada makna ada dua disebutkan di sini. Yang masyhur ini yang pertama, dalalatuha 'alal jama', penunjukannya kepada jama'. Ini illah karena jama' adalah apa? Yatafarra' minal mufrad, kan? Cabang dari mufrad. Ada juga yang mengatakan bahwasanya illah yang kembali kepada makna adalah waqila di sini hadhihi dalalah 'ala ta'nits id kullu jam'in mu'annats, ya. Ini adalah dalalah 'ala ta'nits, menunjukkan kepada ta'nits, karena setiap jamak dihukum mu'annats katanya. Wa ta'nits, sedangkan ta'nits min al-'ilal al-mani' lis-sarf, jadi samakan dengan itu alif apa ta'nits mamdudah gitu ataupun maksurah. Cuma kalau ini jamak gitu, jamak dihukumi mu'annas sehingga digabungkan ya dengan yang apa mamnu minas sharaf karena sebab adanya alif itu ya. Kemudian wadhabituhu, batasannya ya, batasan dari sihhu mental jumu' adalah kullu jam'in ba'da alifin, kullu jam'in ba'da alifi taksirihi harfani aw thalathah aw satuha sakin nahu masajid wa masabih. Batasan dari sihhu mental jumu' adalah setiap jamak ya, yang mana setelah alif taksirnya ada dua huruf atau tiga huruf tengahnya sukun, contoh masajid dan juga masabih. Atau kalau kita mau bagi isim muntahal jumu' itu ada dua macam. Yang pertama ismun yang sahih, sahihul akhir, yang akhirnya sahih, masajid, masabih. Yang kedua mu'tal, ismun mu'tal. Jadi isim yang di atas sihhu muntahal jumu' ada dua. Yang pertama isim yang sahih akhirnya, yang kedua ya mu'tal akhirnya. Yani isim ya mu'tal akhirnya adalah yang akhirnya ya lazimah, yang akhirnya ya lazimah ghaira musyaddadah, tanpa ditasyid, sebelumnya kasrah dawa'i ya dawa'in, ini kan mu'tal akhirnya dawa'i ya, sebelum apa ya-nya kasrah. Ketika dijamakkan, ketika dibuang alif lamnya jadi dawain. Dawain digantikan ya-nya dengan tanwin. Dawain jamak dari da'iyah. Sawanin dari saniyah. Layalin dari laylah. Kemudian yang mu'tal, yang mu'talnya ada dua macam yang mu'talnya. Sehingga mu'tal jumu' yang akhirnya mu'tal ada dua macam. Macam yang pertama, apa yang kasrohnya dibalik, apa yang kasrah ma qulibat fihi al-kasrah allati ba'da al-alif fathatan, apa yang kasrah sebelum alifnya diganti menjadi fathah. Ya, fanqalabatil ya alifa, sehingga ya-nya berubah menjadi alif. Jadi macam yang pertama dari surah mu'tal jumu' yang mu'tal akhirnya adalah maqulibat fihi al-kasrah allati ba'dal alif, apa yang kasrah setelah alifnya diganti menjadi fathah. Fanqalabatil ya alifa, sehingga berubahlah ya-nya menjadi alif. Contoh azara, azara maksudnya azari. Kasrohnya pada ro diganti fathah, kemudian ya-nya menjadi alif, jadi azara. Ya. Kalau macam yang seperti ini, la iskala fi man'i at-tanwin min. Macam yang pertama ini tidak ada iskal dalam hal ia terhalang dari sorof. Ya, la iskala fi man'i at-tanwin min. Nah, macam yang kedua dari syekh mental jumu' yang akhirnya huruf illa adalah mastusqilat fi ya'ihi ad-dhammatu, mastusqilat fi ya'ihi ad-dhammatu, apa yang dianggap berat dhammah pada ya'nya. Fa khuffifat fa hudhifat maka dibuanglah apanya dhammahnya. Fahudhifat wa lahiqaha at-tanwin, kemudian diiringi dengan tanwin. Ya, ini seperti yang disyaratkan pada bait yang berikutnya ini. Wa da'tilal, nanti itu belum. Ya. Ya, hadhihi, saya ulangi, wa kun li jam'i mushbihin mafa'ila awil mafa'ila biman'in kafila. Hadhihi hiya al-illatu thaniyatu allati tasaqilu bil man'. Inilah illah yang kedua yang bersendiri menghalangi isim dari sharaf. Wa hiya al-jam'u al-mutanahi, yaitu jama' al-mutanahi. Siham al-jum'u, batasannya adalah kullu jam'in ba'da alifi taksirihi arfan. Setiap apa? Jama' yang setelah alifnya atau setelah alif taksirnya harfan. Apakah dua huruf ini mudgham? Sawa'un ahadu al-harfaini mudghaman fil akhir am la? Sama saja salah satu dari dua huruf ini yang datang setelah alif didghamkan pada yang lain am la atau tidak. Contohnya didghamkan ya, khawas, awam, jawab, suaf. Ini juga sifat al-jum'. Hanya saja dua huruf yang datang setelah alif, yang satu dilebur pada yang lain. Sama ini juga mamni min shorof. Sawafa itu. Aw thalatha, atau terdiri atau setelah alif taksirnya tiga huruf. Aw satu ha sakin, tengahnya sukun. Contoh masajida dan juga masabiha. Panabbaha biqaulih, kemudian beliau An-Nazim mengingatkan dengan ucapannya mushbihin mafa'ila, menyerupai mafa'ila ataupun al-mafa'il, kepada annahu idza kana al-jam'u ala hadzal wazan, apabila jama' itu di atas wazan ini, mana maka ia menghalangi isim dari sharaf ya, kafila itu di man'in kafila. Wa in lam yakun fi awwalihi mimun, meskipun di awalnya bukan huruf mim. Fayadkhul sehingga masuk di dalamnya dawaribu, qanadilu. Ya. Sehingga apa? Fayadkhul dawaribu wa qanadilu fi dzalik. Fa in taharraka athani surifa, adapun kalau yang keduanya berharokat, kalau yang keduanya bukan sukun tapi yang berharokat, surifa, maka dia mensurifkan soyaqilah. Ya. Di sini kan setelah alifnya tiga huruf qilah itu, tapi huruf yang keduanya berharokat, maka ini mensurif. Ya. Soyaqilah. Malaika. Kalau malaika ada tanya juga ya. Wakadha disebutkan dalam jatuh ngaki, wakadha soyarifa wa sya'ira wa hamira wa abaqira wa sya'itha, banyak, manadira, ghasasina, maraqisa, abatira, banyak itu. Ya, sampai di sini saya mau tanyakan. Paham ini? Wa kulli jam'i mushbihin mafa'ila awil mafa'ila bima'nin kafila. Jadikanlah olehmu kafila. Yang mencukupi untuk bisa menghalangi isim bersorof jamak yang menyerupai wazan mafa'il dan mafa'il. Paham ini? Nah, kalau soya, matahari, soya qilah itu pembahasannya adalah kalau setelah alifnya tiga huruf. Setelah, kalau setelah alifnya tiga huruf, ya maka huruf keduanya harus sukun. Adapun tuarib setelah alifnya dua huruf. Beda. Ya. Qanadil. Ya dia sukun. Ya sukun. Tadi kan kalau misalkan setelah alifnya tiga huruf, syaratnya huruf kedua sukun agar tidak mensorif. Kalau huruf keduanya berharokat, ya mensorif. Gitu. Kalau setelah alifnya dua huruf, ya bukan bahasan itu. Ya mu'jal ada dua. Yang pertama apa yang kasrah setelah alifnya dibalik menjadi fathah. Maka dengan itu ya-nya pun berubah menjadi alif. Contohnya adara. Asalnya adariyu, adari. Dibalik harokat huruf setelah alifnya ra menjadi fathah, maka ya-nya menjadi alif. Maka ini tidak ada iskal, mamnu' min as-sarf. Yang kedua, apa yang dipandang berat dhammah pada ya, maka dibuanglah dhammahnya. Kemudian setelah itu diikuti tanwin. Ada pertemuan dan sukun ya kan? Nah, maka dibuang apa? Ya-nya. Ya azari juga. Bukan azari, ini contohnya banyak. Bukan azari tadi disebutkan jawarin itu kan, jawarin. Asalnya jawariyu ya kan? Jawa jawariyu. Perhatikan dhammah. Ya, pada ya, berat enggak? Ya, siqal kan. Disukun akhirnya. Setelah disukun, ada tanwin. Apa? Jawari. Jawari disukun. Kemudian dibuang apa? Ya-nya. Digantikan dengan tanwin. Jawarin. Nanti ada bahasanya belum? Dibuang, kemudian diikuti tanwin. Untuk menggantikan huruf yang dibuang itu. Ini ya nanti pembahasan selain ini. Ya wada'tilal. Wada'tilalin minhu kal jawari raf'an wa jarran ajrihi kasari. Langsungkanlah wada'tilalin minhu. Yang akhirnya huruf illah dari sihwa muntahal jumu'. Seperti al-jawari ya raf'an ketika rafa, ya fil rafa wa fil jar, ketika rafa dan jar, seperti sehari gitulah, seperti sehari, langsungkanlah seho muntahal jumu' yang akhirnya huruf illah seperti jawari, seperti sehari, ya, seperti sehari. Ini mukhrar beliau dari ucapan ajrihi kasari fil lafaz faqat, pada lafaznya saja ketika rafa dan jar sama, ya, ketika rafa dan jar sama. Wa in kana taqdir mukhtalifa, meskipun penakdirannya berbeda, nanti akan disebutkan sisi perbedaan antara jawarin dengan sarin. Pokoknya dari sisi lafaz samalah ketika rafa dan apa? Jar. Ya, hadhihi jawarin, hadha sarin, marartu bi jawarin, marartu bi sarin, juga sama. Kalau nasab sama enggak? Beda ya. Kalau nasab di fathah tanpa tanwin, ra'aitu jawariya. Kalau sari bertanwin, ra'aitu sarian. Iya kan? Sarian. Siru fiha layaliya tanpa tanwin. Ada khilaf di antara ahli nahu terkait dengan tanwin yang ada pada jawarin. Dan semisalnya ketika rafa dan jar, yang rajih saja kita ambil adalah mazhabnya Sibawaih, yang itu sudah sering kita gunakan. Ila annahu tanwinu iwadin, bahasa itu adalah tanwin iwad. Anil ya, tanwin pengganti dari ya yang dibuang. La tanwinu sarfin, bukan tanwin sarf. Dan di sana ada pendapat yang lain, cuma dilemahkan oleh Al-Muradi. Panjang itu, kalau anda silakan baca sendiri aja. Nah, ini yang mungkin perlu kita tambahkan. Kata Al-Muradi, i'lam anna baba jawarin wa in jara majra sarin, ketahuilah bahwasanya bab jawarin meskipun berlangsung pada tempatnya sarin, fil jarri wa rafa, ketika jar dan rafa, fahuwa yukhalifuhu fi wajhain, tapi jawarin itu berbeda dengan apa, sarin, pada dua sisi. Sisi yang pertama, ahaduhuma anna jarrahu bi fathah muqaddarah, yaitu bahwasanya jarnya sarin dengan fathah muqaddarah. Kalau dikatakan marartu bi jarin misalkan, maka i'rabnya jarin majrur bil ba wa alamatu jarhi al wa alamatu jarhi saya ulangi keliru, anna jarrahu bi fathah muqaddarah, bahwasanya jarnya jawarin, bahasanya jarnya jawarin bi fathah muqaddarah, marutu bi jawarin misalkan, maka i'rabnya jawarin majrur kan bil ba wa alamatu jarhi al fathah al muqaddarah ala al al mahdhufa itu. Wa jarru sarin, sedangkan jarnya sarin bi kasrah muqaddarah, dengan kasrah muqaddarah. Paham ini ya? Jadi pada contoh marutu bi jawarin, jawarin itu apa? Majrur, tanda jarnya fathah. Niabah anil kasrah, liannahu la yansarif. Fathahnya muqaddarah anil ya al mahdhufah. Adapun sarin dengan kasrah muqaddarah. Pada contoh marartu bi sarin, maka kasrahnya muqaddarah anil ya al mahdhufah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bahasanya tanwina jawarin tanwinu iwab. Nah, bahasanya tanwin pada jawarin adalah tanwin iwab, sedangkan tanwin sarin tanwin sorof atau tanwin tamkin. Sama tanwinnya tanwin tamkin atau sorof, tak apa-apa. Nah, kita baca. Paham ya matanya? Wada'tila liminhu kal jawari raf'an wajaran ajrihi kasari. Sehingga matahal jumu' yang akhirnya huruf illah seperti jawari, dikala rafa dan jar, langsungkanlah seperti sehari ketika rafa dan jar. Di sini lafzan, ya, ajrihi lafzan, secara lafaz, la taqdiran. Idza kana hadzal jam'u, apabila jama' ini sifatul jumu', mu'tal al-akhir, akhirnya huruf illah, ajraitahu fil jarri wal raf'i mujra al-manqus, maka engkau langsungkan ketika jar dan rafa' seperti perlakuan isim manqus bisarin, ya. Fatunawwinuhu, maka engkau tanwin, ya. Wa tuqaddiru raf'ahu aw jarrah, dan engkau takdirkan rafa' dan jarnya. Wa yakunu tanwinu 'iwadan 'anil ya al-mahdhufah, sehingga jadilah tanwinnya pengganti dari ya al-mahdhufah. Nah, ini satu pendapat. Tapi yang rajih beda. Ya, tanwinnya apa? Jawarin dengan sarin. Kalau pada sarin tanwinnya tanwin apa? 'Iwad. Iya kan? 'Anil ya. Apa? Keliru. Pada sarin tanwinnya tanwin sharf tamkin. Iya, tamkin. Adapun pada jawarin tanwinnya tanwin apa? Iwab. Iya. Yang dibuang apa berarti pada sarin? Ya-nya, ya. Jadi sarin, tadi sari sarin dibuang ya-nya jadi sarin. Gitu. Adapun pada jawarin, ya itu tanwinnya iwab. Bisa dibuktikan ketika mansub. Ya, pada sarin, ro'a itu sarian. Itu menunjukkan tanwin tamkin. Sorof, adapun kalau jawari, dikatakan ro'a itu jawariya. Tidak boleh jawarian. Kenapa? Karena antara iwad dengan mu'awab anhu tidak boleh berkumpul. Kan sudah sering diulang ini. Jawariya, bukan jawarian. Karena tidak bisa berkumpul antara iwad dengan mu'awab anhu. Adapun pada sarin, keluar seharian, bisa kumpul, berarti bukan tanwin iwab itu. Seperti yang barusan dilewatkan tadi. Wa amma fi an-nasbi, adapun pada nasab, fatuthbit al-ya wa tuharrikuha bil fathhi bi ghairi tanwin. Adapun pada nasab, fatuthbitul ya, maka engkau tetapkan ya. Wa tuharrikuha bil fathhi bi ghairi tanwin, dan engkau harakati dengan fathah tanpa tanwin. Fataqul haulai jawarin wa ghawashin wa maratu bijawarin wa ghawashin wa raitu jawariya wa ghawashiya wal aslu fil jarri wal raf'i jawariyu, asalnya pada jarri rafa' jawariyu ghawashiyu fahudhifatil ya, dibuanglah ya. Ya, kenapa tadi dibuang ya? Ya, karena berat, ustuthqilat fiyaihi abdommah, berat. Ya, fa hudzifatil ya, maka dibuanglah ya, wa uyiba minha tanwin, kemudian diganti tanwin. Ya. Diganti tanwin. Ya, sampai sini mau tanya kan? Paham ini? Kemudian yang berikutnya, wali sarawila bihadzal jam'i syabahun iqtadha umum al-man'i, bagi sarawil dengan jama' ini ada keserupaan. Sarawil yang rajih, dan di sana ada beberapa pendapat, tapi yang rajih sarawil itu bentuk mufrad, diambil dari bahasa ajam. Wali sarawila bihadzal jama', bagi lafaz sarawil dengan jama' ini ada keserupaan. Keserupaan pada lafaznya sama tahmatul jumu', tapi beda. Ya, maknanya sarawil mufrad, tahmatul jumu' jama'. Iqtadha umumal man'i, yang mana asyabah ini, keserupaan ini mengharuskan umumal man', keumuman terhalangnya isim tersebut sarawil yang misalnya dari sorof, ya, dari sorof. Walis, yani anna sarawila lamma kanat sighatuhu ka sighati muntahal jumu', yani bahwasanya sarawil dikarenakan sighahnya seperti atau mirip sighah muntahal jumu', imtana'a min as-sarf, maka dia terhalang dari sorof. Terhalang dari sorof. Yang raji tadi dia mufrad. Disebutkan dalam catatan kaki minan nuhati man yaqulu inna sarawil jam'ah jam'un haqiqatan wa mufradu sirwalah. Wa yastadillu ala hadha biqawli asy-syair 'alaihi min al-lu'mi sirwalatun fa laysa yariqu li musta'tifi. فهؤلاء يجعلون سراويل ممنوعا من الصرف لزوما كأخواته من الجموع ومنهم من يجعله مفردا فهؤلاء فريقا أحد ما يمنعه من الصرف نظرا إلى لفظه فيقول هو مفرد جاء على صلة الجمع ومنهم من يصرف نظرا إلى حقيقته ومعناه إلى خلاف أبي رجيه فأني ترجيه كان مفرد itu dikuatkan oleh Al-Muradi kata Al-Muradi bait ini syadz katanya. Ada syaratnya ya, tidak secara mutlak bahwasanya isim yang dia seperti sarawil sewazan dengan jamak atau sihomadal jumu kemudian dia mamnu min sharf disebutkan oleh al-muradi syaratnya. Syarat yang pertama alla yakunu alifu iwadan an ihda ya ay an-nasab an-nisab alla yakuna alifuhu iwadan an ihda ya ayin nas nisabi agar alifnya bukan pengganti dari salah satu dari dua ya nisbah tahqiqan apakah secara hakiki contohnya yamanin ini munsharif ini. Munsharif. Wa sya'amin. Ini munsharif juga. Kenapa? Karena aslinya yamanin. Sya'amin adalah yamani. Yamaniyun. Syamiyun. Asli itu. Ianya kan double ya, yamaniyun, ya kan? Syamiyun, double. Fahudifat ihda al-ya'aini. Maka dibuanglah salah satu dari ya nisbah tersebut. Wa'uyubah minha al-alif. Kemudian digantikan dengan alif. Sehingga jadilah yamanin. Jadi kan yamaniyun ya. Dibuang apa? Salah satu ya nisbahnya diganti alif yamani kan kemudian ditanwin yamanin ya. Nah, itu yang apa tahqiqan atau takdiran atau takdirnya saja contoh tihamin itu tihamah itu samanin fa inna alifaha mawjudatun qabl jadi alifnya sudah ada sebelumnya fa kaannahum nasabu ila fa'al maka seolah-olah mereka menisbahkannya kepada fa'al au fa'lun ataupun au fa'lin thumma kemudian mereka hadafu membuang ihda al-ya'aini salah satu dari dua ya'nya. Ya, wa'awwadu al-alif kemudian mereka gantikan dengan alif. Ini takdir saja gitu. Kalau tadi penggantian alifnya secara apa? Hakiki karena tadi enggak ada yamani. Kalau tiham sudah ada alifnya, maka penggantian alifnya takdiri saja gitu, ditakdirkan. Fihamin. Ya, samanin. Fahadil alfad masrufah. Maka lafad-lafad ini masrufah. Munsharif. Wa inkanat ala mithali mafa'il. Meskipun dia di atas wazan mafa'il. Wazan mafa'il kan? Yamanin. Mafa'il. Kan? Sya'amin. Tihamin, samanin. Ya. Kenapa? Lianna alifaha iwadun. Karena alifnya adalah iwad. Pengganti dari ya. Salah satu ya. Lianna alifaha iwadun. Fafaraqat al-jam'a bidhalika. Lianna alifahu latakunu iwadu. Maka dengan itu ia berbeda dengan sihwa muntahal jumu', karena alif pada sihwa muntahal jumu' bukan iwab. Paham ini syarat yang pertama ini? Itu agar apa? Alif. Ya, alif ya yang ada pada isim mufrad yang mirip dengan sihwa muntahal jumu', agar alif tersebut adalah pengganti dari ya apa? Hah? Ya nisbah. Ya nisbah. Yang kedua syaratnya, alla takuna kasratu ma yalil alif 'aridhah. Alla takuna kasratu ma yalil alifa 'aridatun 'aridatan. Agar kasrah yang datang setelah alif bukan kasrah 'aridhah. Bukan kasrah apa? 'Aridhah. Contoh. Tawanin. Ini munsharif. Tadanin. Ini juga munsharif. Kenapa? Li'anna waznahuma fil asal, karena wazan keduanya, tawanin dan tadanin, asalnya adalah tafa'ul. Ya, bukan mafa'il, tapi tafa'ul. Bidhom. Dengan dhommah. Pada huruf setelah alif ya. Fayuj'al makanu dhom kasratan. Kemudian dijadikan tempatnya dhommah dengan kasrah. Apa litasihal ya, agar benar bersama ya. Fahada aydan munsharif, ini juga munsharif. Fahada aydan munsharif li'annahu khalafal jam'a, karena ia menyelisih jama' bi'urudi al-kasrah, karena ada kasrah aridhah di situ. Jadi bahasanya apa? Aslinya tafa'ul. Kenapa diganti dhammanya dengan kasrah? Agar cocok dengan ya. Tawani. Ya kan, cocok dengan apa? Dengan ya. Tawani. Kalau tawa nui kan enggak cocok tuh. Tawa nui, tafa'ul kan? Tawa nui. Kan enggak cocok. Tawa nui ya kan? Tada nui. Enggak cocok. Maka diganti dhammanya dengan kasrah. Tadani. Kalau dibuang ya-nya, tadanin digantikan dengan apa? Tanwin. Atau tadanin karena pertemuan dan sukun. Ya kan? Pertemuan dan sukun. Tadanin. Kalau yang iwabun anil haraf, itu berarti pada yang ghairu munsharif ya. Kalau pada yang munsharif, liltiqa'i sakinah ini berarti. Ya kan? Karena pertemuan dan sukun dibuang. Tadanin. Tadi tadanin. Dibuang apanya? Ya-nya. Karena huruf illah. Kenapa? Karena pertemuan dan sukun. Tadanin. Tapi kalau pada contoh ghawashin, ya dibuang. Apanya ini? Ya-nya. Bisa diganti ke dibuang. Itu. Jadi tanwin ini bukan tanwin apa? Tamkin. Tapi tanwin iwab pengganti dari ya yang dibuang. Harus perbedaan. Meskipun ada juga yang berpendapat sama ada. Tanwin iwab juga nanti kalau enggak salah ada, saya sudah sempat tulis ya. Ah iya, ada juga yang berpendapat lain seperti pendapatnya Lahfash, bahwasanya kata ataf ala kata Lahfash tanwinnya daripada jawarin ghawashin, tanwin sharaf juga. Tapi lemah ini, pendapat lemah. Alasannya kata li'annal ya, karena ia lamma hudif takhfifan, ketika ia dibuang untuk mentakhfif jawarin, dibuang ya-nya. Nah, ini tanwinnya katanya tanwin sorof tamkin kata Al-Fash. Karena ia ketika ia dibuang untuk mentakhfif zalat sighah mafail, dengan itu hilang sigh mafailnya. Iya kan? Sigh mafailnya hilang enggak? Jawarin hilang kan? Karena setelah alifnya cuma satu huruf. Wabakiya lafad, sehingga tinggallah lafadnya seperti wazan janahin. Janahin mu'rab atau munsharif janah. Munsharif janahan, janahun, janahin. Tapi yang sesuai madhabnya sibawai. Ada juga yang berpendapat bahwasanya tanwinnya iwadun anil harakah, itu pendapatnya al-mubarid. Tapi yang sahih tadi pendapat si bawah. Oh, saya tanwinnya pengganti dari apa? Hah? Dari huruf yang dibuang. Itu yang keberapa? Dua ya? Ulang. Alla takuna, itu kan? Alla takuna kasratu ma yalil alifa aridatan nahu tawanin wa tadanin. Lianna waznahuma, karena wazan tawanin dan tadanin, fil asal, pada asalnya adalah tafa'ul dengan dhammah. Fayuj'alu makan dhammi kasratan. Litashihha al-ya'u. Fahada ayban munsharif li'annahu khalafa al-jam'a bi'urudi al-kasrah. Yang ketiga syaratnya, alla yakuna ba'da al-kasrati ya'un musyaddadah. Alla yakuna ba'da al-kasrati ya'un musyaddadah, agar setelah kasrahnya bukan ya yang bertasydid. Aridatan. Alla yakuna ba'da al-kasrati ya'un musyaddadat musyaddadatan aridatan. Contoh jawari. Jawari hawariyun. Hawariyun ini kan setelah apa? Setelah kasrahnya ya musyaddadah ya. Hawariyun. Maknanya an-nasir, penolong, pembela. Atau juga Dhafariyun, Madinatun bil Yaman itu. Katanya fa inna ya al-nisab, sungguh ya nisbah fi dzalik, pada contoh yang semacam ini muqaddar, ditakdirkan ya nisbahnya. Saya ulangi, fa inna ya an-nisabi fi dzalika muqaddaratul infisal, ditakdirkan infisal. Ya, fa khalafa bi dzalika al-jam'a, maka dengan ini dia pun menyelisih bentukan jamak. Karena pada jamak, apa yang setelah alifnya itu tidak ditakdirkan infisal. Ini ditakdirkan infisal. Nah, kita baca saja di sini. Ya'ni anna sarawil lamma kanat sighatu ka sighati muntahal jumu', yakni bahwasanya sarawil tatkala sighonya adalah seperti sigha muntahal jumu', imtana' min as-sarf, maka ia terhalang dari sarf. Ya. Li syibhihi bih, karena ia menyerupai sigha muntahal jumu'. Wa zama ba'dhum anna yajuzu fi sarf fa tarakuh, sebagian menyangka bahwasanya boleh pada sarawil untuk munsharif dan juga meninggalkan as-sarf. Naqala Ibnul Hajib anna minal Arab man yasrifuhu, Ibnul Hajib yang menukilkannya. Wa ikhtara al-musannif annahu yansharif, dan musannif memilih bahasanya ia munsharif. Wa li hadza qala syabah, saya ulangi. Waqtar al-musharif annahu la, lainnya enggak kebaca ini. Waqtar al-musharif annahu la yansharif. Musharif memilih bahwasanya ia tidak munsharif. Oleh karenanya beliau berkata, syabahin iqtaba umum al-man'i, keserupaan yang mengharuskan keumuman al-man'i minas sharif. Ya, ya, sama sini ada yang bertanya kan? Syabah ini satu, nomor satu sarawil itu sarawil ya, sarawil ismun ajamiyun ala ra'i Zajjaj, nama yang diambil dari bahasa Ajam menurut pendapat Az-Zajjaj. Ya, wa qila innahu manqul min an jam'i sirwalah kama yara al-mubarrid, ada juga yang mengatakan bahwa saya dinukil dari jamak sirwalah kama yara al-mubarrid, bagaimana pendapat al-mubarrid wala ala syu'al awal, sepertinya yang lebih cocok, lebih dekat dengan kebenaran yang pertama tadi, pendapatnya Zajjaj. Jadi itu ismun ajami. Ya, ismun ajami. Bukan mufradnya sirwalah, bukan. Id inna fil farisiyah sirwal, karena di bahasa Persia ada sirwal. Fabanatha al-Arab 'ala ma lam yansarif min kalamiha, kemudian orang Arab membentuknya sebagai isim yang la yansarif pada kalam mereka. Kita lanjutkan. Ya, kalau mau dilengkapi ya, saya bacakan dhabit dari Syekh Mantal Jumu' oleh Al-Khubari. Katanya kullu jam'in futiha awaluhu, setiap jamak yang di fathah awalnya, wa kana thalithuhu alifan, dan yang ketiganya alif, laisat iwadan, alifnya bukan iwad pengganti dari ya nisbah, seperti dalam contoh yamanin, sya'amin, tihamin, samanin, itu mu'rab, karena alifnya di situ apa? Iwab, pengganti dari ya, yang dibuang. Wa ba'daha harfan, dan setelahnya dua huruf, aw salasa atau tiga, aw satu sakin. Kalau yang setelah alifnya tiga huruf, tengahnya sukun syaratnya. Ya, tengahnya sukun. Lam yun wa bidzalika sakin wa bima ba'dahu infisal, dan tidak diniatkan dengan sukun dan yang setelahnya infisal, terpisah. Kemudian wa ba'daha aidan kasrun asli, dan setelahnya juga setelah alifnya kasra yang asli, ya walau muqaddaran, meskipun kasra aslinya ditakdirkan saja, seperti pada dawab, aslinya apa? Dawabib itu kan. Adara, aslinya apa? Adariyu itu kan. Takdirkan saja di situ. Ini. Baik, kita lanjutkan. Wa in bihi, ya. Wa in bihi summiya au bima lahiq bihi fal insirafu man'uhu yahiq. Apabila bihi, yang dengan suhamat al-jumu' summiya, dinamai. Wa in summiya bihi, yang apabila ada seseorang dinamai dengan suhamat al-jumu' dengan nama yang di atas suhamat al-jumu' au bima lahiq au bihi, ataupun yang diilhakkan dengan suhamat al-jumu' seperti sarawil. Fal insirafu man'uhu yahiq, maka insiraf ya man'uhu yahiq, terhalangnya itu mesti. Ada orang namanya sarawil misalnya, ya ghairu munsharif, atau namanya masajid, ya ghairu munsharif gitu. Nah, itu maksudnya, ya. Ai idza summiya bil jam'i al mutanahi, yani apabila dinamai dengan jamak al mutanahi, atau bima ulhiqa bih, atau dinamai dengannya, dimulhaqkan dengannya seperti sarawil, nikaunhi ala zinatih, karena yang mulhaq ini di atas wazan sihamat al-jumu', ya. Kasyarohil, ya, seperti syarohil. Syarohil disebutkan maknanya alamun li'iddati ashkhas minas sahabah wal muhadithin, katanya alamun nama li'iddati ashkhas, untuk beberapa orang minas sahabah, dari kalangan sahabat wal muhadithin. Ini ghairu munsharif. Fa'innahu yumna' minas sharaf, maka ia dihalangi dari sharaf lil alamiyyati wa shibhil ujumah. Ya, karena alamiyah dan juga menyerupai al-ujumah. لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زينته. Dari mana diketahui bahasa syarohil itu adalah ujmah? Karena لأن هذا, karena lafaz ini, ليس في الآحاد العربية, tidak ada pada satuan-satuan kalimat-kalimat bahasa Arab yang sewazan dengannya. فتقول في من اسمه مساجد, maka engkau katakan pada orang yang namanya masajid atau masabih atau sarawil, hadza masajidu, raaitu masajida, marartu bi masajida, wa kadza al bawaqi, demikian ya sisanya. Jadi syarahil mamnu' min as-sarfi, kenapa? Di sini disebutkan alami dan ujumah ya. Atau bisa juga tadi ya, dimulhakkan dengan apa? Sigha matal jumu'. Kemudian wal alam ya, wal alam mumna' sarfahu murakkaba tarkiba mazjin nahu ma'di kariba. Alam, halangilah dari sarf ketika dalam keadaan tarkib dengan tarkib mazji. Contoh ma'di kariba, sering diulang-ulang ya istilah apa tarkib mazji. Yaitu apa? Ja'alul ismaini isman wahidan. Menjadikan dua isim menjadi satu isim. La bi idhafatin wa la bi isnad. Tidak dengan bentukan idhafah. Tidak pula dengan bentukan isnad. Bal yunazzal tanihima. Bahkan yang kedua diposisikan dari yang pertama. Seperti kedudukan ta'utanis pada muslimatun. Ini apa? Ja'alul ismaini isman wahidan. La bi idhafatin wa la bi isnadin bal yunazzal thanihima min al-awwal manzilata ta'i ta'nits. Jadikan dua isim menjadi satu ya. La bi idhafa, bukan dengan cara idhafa, bukan pula dengan cara isnad, bahkan dengan cara yunazzal thanihima, yang kedua diposisikan ya seperti posisi ta'utanith. Artinya apa? I'rabnya pada yang kedua. Muslimatun i'rabnya pada ta'ah. Sebelum ta'nya di fathah gitu. Sebelum ta'nya melazimi apa? Fathah. Ya kecuali kalau sodernya sukun, maka tidak di fathah. Ma'adi karib. Nanti akan datang juga penjelasannya. Paham itu tarkib mazji, sadarnya diidhofahkan kepada ajuznya. Yang diirob bagaimananya? Sadarnya atau ajuznya? Ya, ajuznya diirob. Ya. Terkait dengan irobnya ada khilaf memang. Yang paling asah wa qaulul asah, pendapat yang paling sahih terkait dengan nama yang ditarkib dengan tarkib mazji adalah an yu'rab i'raba ma la yansarif, untuk dia di i'rab seperti isim yang ghairu munsharif. Ini yang paling sahih, yang paling sahih. Bagaimana sadarnya? Wa yubna sadruhu 'ala al-fathhi, sadarnya dimabnikan di atas fathah. Hadra maut. Illa an yakuna ya'an, kecuali kalau sadarnya ya. Fa innahu tusakkan, maka di sukun baru. Ada juga yang menambahkan awqila nunan, atau kalau sadarnya nun, maka di sukun. Badan janah. Ya, badan janah. Badan janah. Kenapa dimabnikan di atas fathah sadrnya kalau bukan ya? Wa innama bunya 'ala al-fathhi litanazzuli 'ajuzihi manzilata ta'i ta'nits. Ya, dimabnikan sadrnya di atas fathah karena 'ajuznya diposisikan pada posisi ta'u ta'nits. Ta'u ta'nits bagaimana sebelumnya? Fathah muslimatun qanitatun. Adapun ta'u ta'nitsnya ya, tergantung ya, dia sebagai apa dalam tarkib kalamnya itu, fa'il, maf'ul. Kemudian wa inna ma lam tuftah al-ya, kenapa ketika sadarnya itu ya tidak fathah? Ma'di karib bukan ma'diya, padahal katanya tadi disamakan dengan, ataupun ajuznya disamakan dengan ta'u ta'nits, sedangkan apa yang sebelum ta'u ta'nits mesti apa? Fathah. Tapi ketika ya kenapa jadi fathah? Wa inna ma lam tuftah al-ya wa in kana tuftah qabla ta'i ta'nits meskipun di fathah sebelum ta'i ta'nits. Lianna tarkib mazidun atau mazidu saklin. Jadi karena tarkibnya itu, tarkib yang ada ya-nya ini pertambah berat gitu. Pertambah berat. Fa khusso bi mazidi khiffah, sehingga dikhususkan dengan tambahan keringanan. Kalau ma'diya kariba kan berat itu. Ya kan? Kalau akhirnya ya di harakati fathah berat. Lianna tarkib mazidu saklin. Fakhusso bimazir khifah, maka dikhususkan dengan tambahan keringanan, dengan dibiarkan sukun. Ma'di garibin. Kenapa yang kedua? Ini sudah pernah juga ini seperti ini ya. Iya kan? An yudhafa sadruhu ila ajuzi. Sadrnya didhafahkan kepada ajuznya. Wa yu'rab ajuzuhu bil jar. Saya juga singkat saja ini, panjang. Saya ringkas saja. Ya. An yudhaf sadruhu ila ajuzihi wa yu'rabu ajuzuhu bil jar. Sadrnya didhafahkan kepada ajuz. Dan ajuznya di'rab dengan jar. Kenapa? Mudhaf ilaih. Jadi bagaimana i'rabnya? Di bagian apa i'rabnya kalau seperti ini? Sadr atau ajuznya? Ya, sadrnya i'rabnya situ. Kemudian wa yuj'al al-ajuz 'ala hadhihi al-lughah. Wa yuj'al al-ajuz 'ala hadhihi al-lughah, di atas lughah ini ajuznya dijadikan kal-mustaqil. Seperti isim yang bersendiri. Karena apa? Kalau mustaqil. Fa'in kana fihi ma'na alamiyah sabab. Fa'in kana fihi ma'na alamiyah sabab. Karena bersama dia. Bersama alamiyah. Ada sebab lain yang yu'asir. Memberikan pengaruh. Muni'a al-sorf. Maka dihalangi dari sorf. Fa in kana fihi ma'na alamiyah sababun yu'athiru muni'a asarf ka hurmuz min rama hurmuz. Hurmuz ini kan alamiyah, ada sebab lain yang memberikan maruh ujumah, ya kan? Karoma kahurmuz min roma hurmuz fa'inna fihi al-ujumah. Berarti mamnu min sharf yang keduanya. Karoma hurmuz, hurmuza atau hurmuzin. Hurmuza. Kenapa? Karena bersamanya, bersama alamiah, ada ilah yang lain, ujumah. Hurmuznya ini seperti sendirian gitu loh. Tahu enggak hurmuznya ini? Roma hurmuza mamnu min sharf. Kenapa? Karena pada hurmuz ada dua illah kan. Yang pertama alamiyah, yang kedua ujumah. Jadi diperlakukan seperti ketika dia sendiri gitu. Cuma dia mudhafilai dalam contoh ini. Wa illa kalau tidak, tidak ada illah yang lain bersama alamiyah, surifa. Contoh maut. Jadi habdru mautin. Habdru habdri mautin. Maut ada illah yang lain kan selain alamiyah ya. Yang memberikan pengaruh, maka dia dengan kasrah mautin. Terus bagaimana? Masih berbicara tentang lughah yang kedua. Idza kana akhiru as-sadr 'ala hadhihi lughah ya'an. Adapun kalau akhir sadrnya di atas lughah yang kedua ini adalah huruf ya. Ustushiba sukunu ba'ihi. Ini sukunu apa? Ya'ihi. Ustushiba sukunu ya'ihi fi kulli ahwalin fi kulli al-ahwal thalathah. Disertakan sukun ya-nya pada semua keadaan. Jadi kalau tadi habru mautin, hadha habru mautin. Ra'itu habra mautin. Lugu yang kedua ya. Martu bihabri mautin. Lantas bagaimana yang sadarnya ya? Ya dibiarkan di atas sukun. Gitu. Hadha ma'di apa? Karibin. Ya kan? raitu ma'di karibin, maratu ma'di karibin gitu. Kalau tadi roma hurmuz bagaimana? Hadza ramu hurmuza, raitu roma hurmuza, maratu biro mi hurmuza gitu. Ini lugha yang kedua. Semuanya ada. Yang ketiga. Sampai juga ini, cuma lebih sedikit yang kesini. An yubna sadruhu wa ajuzuhu. Sadrnya dan ajuznya dijadikan mabni alal fathi. Di atas fathah. Malam ya'tallu, malam ya'talla al-awwal. Selama awalnya bukan sukun. Apa keliru? Selama awalnya bukan huruf illah. Malam ya'tal al-awwal. Kalau awalnya huruf illah, fayusakkan. Disukun. Kenapa dimabnikan dua-duanya? Ini tashbihan bi khamsata asyara. Ditashbih, diserupakan dengan apa? Khamsata asyara. Itu logo yang ketiga. Mabni semua. Hadha apa? Hadra mauta. Iya kan? Ra'aitu hadra mauta. Marartu bi hadra mauta. Ya Rabbi mabnil juz'aini fi mahali aja gitu. Kan rafin, nasbin, jarin. Kalau sadarnya ya, ya biarkan sukun. Hadza ma'di kariba. Ra'aitu ma'di kariba. Marartu bi ma'di kariba. Itu lugha yang kedua di tarkib seperti tarkib khamsata asyar. Mabnil juz'ain. Hai ini. Kemudian penjelasannya kita lihat. Belum baca kan? Sudah belum? Belum. Ada yang terlewat juga ya. Ya, tarkib mazji ada dua macam. Yang pertama ma khutima biwai, apa yang ditutup diakhiri dengan wai, sibawai, naftuwai, rohawai. Fahuwa mabniun alal ashhar. Ini mabni. Di atas pendapat yang paling masyhur. Mabni. Yang kedua, ma khutima bi ghairi wai. Ya. Yang kedua, yang diakhiri dengan selain wai. Maka padanya ada tiga sisi tadi. Sisi tiga lughah tadi yang baru saya terlewatkan ya. Saya ada pembahasan yang lain dibahas oleh Al-Hubari. Ummu Kulthum bagaimana gitu. Yang keduanya beliau memberikan tanding bahasa Ummu Kulthum. Kalau Abu Hurairah yang keduanya nih, mamnu min as-sarf atau masarif, Abu Hurairah ta atau Abu Hurairatin? Hah? Abu Quragu Abu Hurairah ta. Kalau Ummu Kulthum, Kulthuma, Kulthumin. Kulthumin. Karena dia Hurairah mustaqil dia dalam menghalangi terhalangi dalam sarf dengan ta itu. Kalau Kulthum itu satuan dengan yang sebelumnya. Ada alamiah, ada taknis maknawi, cuma satuan dengan sebelumnya. Kalau Hurairah tersendiri, ya dia bisa terhalang dari sharaf. Sehingga kultum munsharif, umu kultumin. Ya, baik kita baca syarahnya. Mimma yamna'u sharaf al-ismi al-alamiyatu wa tarkibu. Di antara yang menghalangi isim dari sharaf adalah apa? Al-alamiyah dan tarkib. Ya, tarkibnya hanya tarkib apa? Mazji. Contoh ma'di karib wa ba'labak. Fataqulu hadha ma'di karibu. Wa ra'itu ma'di kariba. Wa marutu bi ma'di karib. Ini lugha yang paling apa? Paling sahih. Fataja'al i'rabahu ala al-juz'i athani. Kau jadikan i'rabnya pada bagian yang kedua. Wa tamna'uhu minas sarfi lil alamiyati wa tarkib. Dan kau halangi ia dari sarf karena alasan alamiyah dan tarkib. Waqad sabaqa al-kalamu fil a'lam al-murakkaba fi bab al-'alam. Sudah lewat pembahasan tentang nama-nama yang murakkab pada bab al-'alam. Ya, sudah lewat. Satu lagi ya kita ambil. Kadzaka hawiza idai fa'lana ka ghatafana wa ka asbahana. Ka ghatafana wa ghatafani, ka ghatafana wa asbahana. Khotofan atau khotofan? Oh, ha? Khotofan ya. Demikian pula hawi zaidai fa'lana. yang mencakup dua tambahan yang ada pada fa'lana alif dan nun. Demikian pula menghalangi isim dari sorof nama yang hawi zaidai fa'lana, mencakup tambahan yang ada pada fa'lana alif dan nun. Harus tambahan ya. Kalau alifnya atau nunnya asli, maka ini tidak menghalangi isim dari sorof. Jadi khon, khon, ini khonun, khonan, khonin. Dukan mana ya, dukan. Atau funduk. Atau kalau tadi khon apanya yang asli? Ya, semuanya asli ya. Alif dan nunnya ya, khon. Atau nunnya asli? Jadi aman. Kalau tadi alifnya asli ya. Atau nunnya juga. Atau nunnya asli, aman. Asli enggak nunnya? Yang tambahan apa? Aman. Alifnya saja kan amina. Jadi amina, amanun. Ini juga lam yumna' minas sharaf, tidak sharaf. Terus bagaimana kita mengetahui bahwasanya ini alif tambahan dan nun tambahan, ini alif dan nun asli? Yaitu sukutuhuma fi ba'di tasarif. Ia gugur pada sebagian tasrifan. Nah, berarti dia tambahan. Jadi farhan, itu alif dan nunnya tambahan. Kenapa? Dari farihun, iya kan? Farihun. Farhan, itu kan? Berarti tambahan alif dan nunnya. Hamdan. Hamdun. Pada sebagian tasrifnya, tasrifannya itu hilang deh. Barangkali ada di sini juga. Saya ulangi, demikian pula menghalangi ya isim alam dari sharaf yang ia mencakupi dua huruf tambahan yang ada pada fa'lan alif dan nun, mencakupi tambahan alif dan nun seperti ghatafan dan asbahan. Ay kadzalika yumna al-ismu min as-sharaf, yakni demikian pula dihalangi isim dari sharaf idza kana alaman, apabila ia bentuknya alam. Wa fi alif wa nun, dan padanya alif dan nun zaidatan, tambahan. Ka ghatafan wa aswahan bi fathi al-hamz wa kasriha, bi fathi al-hamza wa kasriha, dengan fathi hamza dan juga kasrahnya. Berarti kalau dibaca kata apa? Isbahan ya. Aswahan, isbiha, isbahan. فتقول هذا غطفان ورأيت غطفانا ومرت بغطفانا فتمنعه من الصرف مكان قهلني ia dari sharaf lil alamiyah wa ziyada al alif wa nun. Kalau syaitan bagaimana? Min sharaf ya. Ya, bisa juga harun sharaf. Kalau misalkan diambilnya dari syapa, syapa itu imtana. Nih, terhalang dari sharaf. Berarti tambahan sih alif nunnya. Syato. Kalau dia menjadi syato, saya belum cek maknanya. Maka dia mamnu min as-sharaf. Kenapa? Alif dan nunnya tambahan. Kalau dari syatona, maka dia munsharif karena nunnya asli. Yang tambahan hanya apa? Alif. Ah, di sini juga ada ini caranya untuk mengetahui ini alif dan nun tambahan atau asli. Fatalta bi subadul asma wa yakhtalifu fiha al-qaul mithlu Hasan. Nah ini. Ada yang nomor 2 belum kita baca ya. Sawa'un kana maftuhul awal, sama saja apakah awalnya fathah, fa najran, Affan, Salman atau dhammah. Uthman, Jurhan, Jurjan, Tuhran atau kasrah, Imran. Kemudian fatalta bi subadul asma. Tersamarkan sebagian isim, yakni apakah ini tambahan atau bukan gitu. Samar. Ya, wa yakhtalifu fiha al-qaul, dan berbeda padanya ucapannya diterapkan. Contoh Hassan, Affan, Hayyan, Samman. Fa in kanat min al-husn, kalau Hassan asal katanya dari husn, kemudian Affan dari al-afan, kemudian Hayyan dari hin, Samman dari as-samin. Fanunuha asliya, maka nunnya berarti asli. La tumna' min as-sharaf, maka isim tersebut tidak dihalangi dari sharaf Hassanun. Kalau dia dari husn dan seterusnya. Wa in kanat min al-his, atau min al-has, al-has. Adapun kalau dia Hassan dari has, berarti alif dan nunnya tambahan kan? Mana al-qata', memotong. Kemudian Affan dari iffah, berarti alif dan nunnya tambahan. Kemudian hayyan dari hayyah, ya berarti juga sama tambahan. Wasum fanunuha zaidatun tumna, maka nunnya berarti tambahan dan ia dihalangi dari sorof. Ya, dihalangi dari sorof. Jadi pokoknya kalau alif dan nunnya tambahan atau nunnya saja tambahan, maka apa? Mamnu min sorof ya. Awasabilu ma'rifati ziyadati min al-asliyah an-nadharu fil jama'ah. Cara mengetahui tambahan dari yang asli adalah melihat bentukan jamaknya atau masdarnya atau muannatsnya. Fama wujida lahu ma yadullu ala ahadil ihtimalaini tarajjaha bih. Maka apa yang didapati ditemukan padanya, apa yang menunjukkan salah satu dari dua kemungkinan tadi, tarajjaha bih, maka ialah yang lebih rajih. Siapa mau sampaikan? Iya sepertinya karena tadi dibacakan fa in kanatil alif wan nun asliyatain, kalau alif dan nun asli syaikhon, maka dia apa? Munsharif. Atau ya asli apanya? Nunnya, maka dia apa? Munsharif juga, itu batasannya. Jadi kalau alif dan nunnya apa? Asli, maka dia munsharif. Atau nunnya asli, munsharif, sudah itu batasannya tuh. Tambahan berarti ya. Yang lain? Ya cukup dulu ya sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.